Efek mengerikan bermaksiat di bulan haram. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan-bulan haram adalah bulan-bulan yang kehormatannya lebih besar dibandingkan bulan lainnya. Bulan-bulan haram tersebut ada empat, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Pada bulan-bulan tersebut, perbuatan dosa dan kezaliman lebih besar dosanya dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Sekarang kita sedang berada di bulan Dzulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi." Yawma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum dhalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya. Yaitu 4 bulan itu. Surat At-Taubah ayat 36. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan penggalan ayat fala tadlimu fihinna anfusakum, beliau menukil ucapan seorang tabi'in yang bernama Qatadah rahimahullah. Sesungguhnya perbuatan zalim yang dilakukan di bulan-bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan dengan bulan-bulan selainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap hamba dituntut untuk menjauhkan diri dari segala dosa, kapanpun dan dimanapun, terlebih di bulan haram, nilai dosa menjadi berlipat ganda. Semoga Allah memberi kita taufik untuk selalu menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Baca selengkapnya pada link berikut ini. Buletin Al-Ilmu.